Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan semangat kita untuk terus mengkaji Al-Quran dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan. Bahkan tidak saja di bulan suci Ramadan, ini menjadi acuan untuk terus mengkaji Al-Quran di bulan-bulan lainnya. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat At-Taubah ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-A'rabu asyaddu kufrun wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badawi itu lebih semangat, lebih sangat kafir dan munafik, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah dan Rasulnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mengapa ada Arab Badawi dikaji khusus dalam ayat 97 ini? Karena kita menemukan dua kriteria masyarakat Madinah pada waktu itu yang asli, di samping tentunya ada dua masyarakat besar juga, ada Muhajirin, ada Ansor, kaum Ansor, ada kaum Aus dan kaum Khajraj. Di samping itu, di samping masyarakat Madinah, ada juga masyarakat di luar Madinah. Madinah itu artinya masyarakat yang hidup menetap. Kota Madinah disebut dengan kota karena memang memiliki tempat tinggal yang tetap, terus tempat kerja yang tetap, ada pasarnya, ada tempat peternakannya, ada tempat pertaniannya, ada tempat berdagangnya, semuanya terstruktur dengan rapi dan tertata dengan baik. Sementara ada juga masyarakat yang berpindah-pindah, yang disebut istilah modern dengan nomaden, masyarakat liar. Karena apa? Karena masyarakat Arab yang tinggal di gurun pasir itu, ketika saya belajar di Sudan, saya masih menemukan itu. Kita berjalan dari Bur Sudan, dari Port Sudan, dari Pelabuhan Sudan sampai ke kota Khartoum sepanjang 18 jam. Kita menemukan di sepanjang jalan itu bagaimana masyarakat Sudan itu seperti yang terjadi pada zaman Nabi, tinggal di tenda-tenda, membawa ternaknya. Yang penting ada daerah oase-oase, air-air apa, mata air kecil, di situ mereka menggembala ternaknya. Kemudian nanti ketika daerah situ sudah mulai kering, dia pindah ke daerah lain yang subur. Nah, begitu kehidupan mereka setiap tahunnya, disebut dengan masyarakat nomaden karena berpindah-pindah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan masyarakat nomaden Arab itu lebih mungkin untuk lebih kafir dan lebih munafik dan tidak mau berpegang dengan batasan-batasan Allah. Karena apa? Karena memang mereka itu masyarakat yang bersifat bebas. Dia maunya bebas, tidak ada peraturan kecuali apa yang kata suku, kepala-kepala suku tadi. Jadi kalau misalnya dia tidak suka, ya sudah tidak suka, dia boleh pindah. Sementara masyarakat yang menetap, dia adalah masyarakat yang berbaur sehingga timbul ramah tamah dalam pergaulan, karena dia berpikir kebebasanku terikat dengan kebebasan orang lain. Dia tidak mungkin menghidupkan tip atau suara yang besar dan keras di atas jam 12 malam walaupun dia belum ngantuk. Kenapa? Karena ada tetangganya yang telah tertidur di samping rumah dia. Jadi di sini disebutkan kenapa ada unsur kekafiran dan kemunafikan lebih dahsyat yang terjadi bagi masyarakat nomaden, karena mereka inginnya bebas sehingga mereka tidak ingin diatur, sampai dalam hal penyembahan pun mereka tidak ingin diatur. Lebih jelasnya Ustaz Fajrul bisa menerangkan. Iya. Memang yang kita kaji sekarang ini adalah perumpamaan, tidak menjadi satu contoh yang harus contoh ini tidak berlaku kepada hal yang lain, karena ini merupakan firman Allah, dan firman Allah itu adalah sebagai petunjuk bagi kaum muslim dan muslimat. Ketika Allah berfirman, Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdar. Ajdar di sini adalah menekankan sifatnya yang kufur, sifatnya yang nifak, dan ajdar ini adalah menunjukkan bahwasanya pekerjaannya itu melebihi daripada segalanya. Makanya di sini dikatakan Allah alla ya'lamu hududallah yang diturunkan Allah kepada rasulnya, ma'anzalahu ala rasuli, mereka itu tidak lebih tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah dan kepada rasulnya. Wallahu alimun hakim. Dan di sini Allah menekankan di akhir ayat itu mengatakan bahwasanya Allah itu alim, maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah memberikan nama Al-A'rab di sini yang diartikan oleh Mutawalli Imam Sya'rawi itu adalah Badui, kan begitu? Badui. Arab Badui. Dalam pengertian ada tiga hal yang ditekankan di sini. Pertama, kekufurannya dan nifak. Yang kedua, mereka jadikan kekufuran dan nifak ini menjadikan kehidupan dalam diri mereka. Dan yang ketiga, berimannya mereka kepada Allah dan hari akhir itu adalah itulah sebagai modal mereka menjadikan ketakarupan kedekatan mereka ketika bersama Allah Subhanahu dan Rasulnya. Tapi ini adalah sifat mereka ini memang betul-betul jauh dari apa yang mereka ucapkan. Makanya orang yang seperti inilah yang Allah jelaskan mereka tidak akan pernah diterima kesaksiannya itu. Karena apa? Karena akan membatalkan kesaksian mereka yang kedua dan ketika mereka itu telah menjadi kufur dan nifak. Iya, benar. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja ini bukan berarti Badawi itu 100% itu kafir dan munafik. Karena nanti setelah dua hari ke depan kita akan menemukan bagaimana orang Badawi itu juga ada yang beriman, ada yang berinfak, ada yang melakukan kebaikan. Ini mengilustrasikan bahwa di dalam komunitas yang buruk ada juga orang-orang yang baik. Di antara orang-orang yang baik seperti Nabi Muhammad di Madinah, ada juga orang-orang yang buruk, yaitu kaum munafik. Ya kan, Ustaz Fajrul? Iya. Jadi presentasi umat muslim di Madinah itu lebih besar daripada kaum munafiknya. Sementara presentasi orang yang kufur dan munafik di Arab Badawi itu lebih besar daripada orang yang beriman. Makanya dimulai dengan kaum munafik Badawi tadi. Karena apa? Karena banyaknya. Kenapa kok disebutkan Allah kaum kafir dan kaum munafik Badawi itu banyak? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, mereka jauh dari sumber ilmu dan dakwah. Di sisi lain mereka memiliki tabiat yang keras dan kasar. Jadi kalau Ustaz Fajrul sering ke Arab Saudi, Ustaz Fajrul tahun berapa terakhir kali haji Ustaz Fajrul? 2008. Tahun 2008 yang lalu masih menemukan gak Arab Badawi yang sebagai supir taksi itu? Bagaimana perilaku mereka terhadap jemaah haji Indonesia ini? Mungkin Ustaz Fajrul bisa menemukan sikap-sikap kekasaran mereka itu, yeah. Apakah sudah berkurang atau mungkin sudah menjadi ramah, atau memang Arab Saudi itu tidak ada ramahnya sedikit pun? Ya. Yeah. Di setiap haji mungkin akan mendapatkan hal seperti itu. Ya, kenapa? Lebih ramah enggak sekarang nih Arab? Ada yang ramah, ada yang tidak juga, Ustaz. Oh, nah, gitu. Lebih banyak yang ramahnya atau yang tidaknya nih? Kalau yang kita dapatkan sekarang itu lebih banyak yang ramahnya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena mungkin penduduk aslinya itu tidak ada berada di tempat itu, kan begitu, Ustaz? Mungkin yang kita dapatkan itu di situ adalah lebih banyak orang itu yang mengurus supaya kelangsungan perjalanan haji ini sukses. Iya, jadi sudah civilization ya. Iya, sudah memiliki peradaban. Walaupun sudah begitu, tentu saja kita dapat mendapatkan itu, supir-supir taksi itu. Mereka selalu bersumpah, mengucapkan nama Allah, Allah. Tapi mereka tak sesuai dengan ungkapannya itu, disebabkan apa? Ketika berjanji naik taksi itu misalnya dikatakan 5 rial, nanti sampai di tempat itu 10 rial. Begitu. Iya. Atau kita katakan ini tempat saya ini adalah Aziziyah. Aziziyah itu kan luas, Ustaz. Ada Janubiyah, ada Samaliyah, ada Sisa. Ini Aziziyah di sini diturunkannya saya di situ. Enggak taunya lebih jauh tempatnya itu. Begitulah mereka sikap mereka yang keras itu sehingga tidak menunjukkan untuk membantu jamaah haji itu untuk sampai ke tempat ini. Sedangkan jadi tidak mencerminkan Islam terkadang. Tidak mencerminkan Islam kadang-kadang. Atau mungkin ada juga orang Arab Saudi, orang Mekah itu yang tidak sholat mungkin, Ustaz Fajrul. Ada enggak? Kalau masalah itu ada saja itu. Ada juga. Ada ya? Saja. Tidak menjamin bahwa penduduk menjamin. Mekah dan Madinah itu Muslim dan pasti taat beribadah, enggak juga. Bahkan ya? Di Mesir juga begitu, Ustaz. Iya ya. Ketika Ustaz Fajrul Mesir gimana? Coba ceritakan sedikit. Memang super teks itu banyak sekali bersumpah. Nah, kan gitu. Ketika datang azan kita apa? Jarang juga itu, Ustaz. Iya. Sholaitu ala nabi. Katanya kan, ketika ditanya kamu sudah sholat, saya sudah berselawat atas nabi, bukan berarti. Ya, teruskan Ustaz Fajrul. Iya. Makanya di sini ketika Allah berfirman wa'ajdaru alla ya'lamu, lebih layak, lebih wajar mereka itu tidak mengetahui hukum-hukum. Pengertian wa'ajdaru alla ya'lamu hududa ma'anzalallah ini adalah sindiran, memang betul-betul mereka itu tak pantas gitu. Lebih baik mereka itu tidak tahu daripada tahu hukum Allah. Dalam artian di sini tersirat bahwasanya mereka itu sangat mengetahui hukum Allah. Tapi karena mereka tidak pernah melaksanakannya, jadi dari sifat mereka itu yang sudah keras menambah kekerasan di dalam hati mereka. Iya, masalah ilmu nih juga Ustaz Fajrul, yang kata Ustaz Fajrul sampaikan tadi. Memang menarik sekali bahwa kita menemukan Arab Saudi dulu tuh Ustaz Fajrul, perempuannya dilarang sekolah. Iya. Ya kan? Karena apa? Karena perempuan itu tidak boleh bertemu dengan laki-laki, jadi wajib sekolah laki-laki. Alhamdulillah di akhir tahun 60-an sudah mulai dibuka sekolah untuk wanita. Dan menariknya sampai ke perguruan tinggi pun ada. Tetapi karena ketatnya peraturan di Arab Saudi itu Ustaz Fajrul, laki-laki tidak boleh bertemu dengan perempuan, perempuan tidak boleh bertemu dengan laki-laki. Terus juga kita menemukan bagaimana paham yang begitu saklek dengan sistem salafinya, sehingga kita menemukan perkembangan peradaban itu begitu lambat Ustaz Fajrul, sehingga masyarakat Arab ini terlihat kurang beradab. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat pendidikan di Arab Saudi yang di awal-awal kita menemukan yang banyak sekolah itu adalah warga asing dari Indonesia, dari Mesir, sementara penduduk aslinya sendiri tidak mau sekolah karena saya sudah kaya, tanpa sekolah pun saya kaya, sehingga dia memperlakukan orang itu sembrono dan yang melihat orang Indonesia itu bakoroh katanya. Iya, memang. Lembu. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat kebudayaan Islam yang di mana Nabi Muhammad turun terlihat tidak beradab Ustaz Fajrul, karena tidak berilmu tadi. Kalau kita melihat hal ini memang banyak sekali terjadi pada zaman dahulu, dalam arti kata tahun 90-an itu masih seperti itu. Mungkin di tahun 2000-an ini agak berkurang kan gitu. Alhamdulillah. Dalam artian apa? Kita melihat banyak sekali terjadi di sana, itu bukan kesalahan jemaah haji, tapi kesalahan petugas, khususnya polisi-polisi Arab Saudi itu, yang sampai mereka itu tidak mengerti dan tidak bisa membaca. Lihat paspornya terbalik, Ustaz Fajrul. Lihat paspor saya terbalik, gitu. Yang mereka lihat di situ hanyalah dari stempel Arab Saudi dari mereka tersebut. Itulah yang terjadi. Tapi sekarang ini alhamdulillah mungkin proses pendidikan itu terus berlangsung sehingga sekarang ini masih menerima. Sudah menerima, bukan masih menerima, masih sudah menerima. Bahwasanya laki-laki, dan tidak hanya laki-laki saja tapi perempuan juga sudah dibolehkan saat hari ini. Alhamdulillah. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari kajian kita ini kita dapat mengambil kesimpulan wallahu alimun hakim, bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya apa? Ketika Allah itu memiliki sifat Maha mengetahui, Maha berilmu, maka masyarakat dunia, baik yang di kota ataupun yang di kampung, yang menetap ataupun yang berpindah-pindah, carilah ilmu itu. Karena apa? Ilmu adalah simbol peradaban. Dengan memiliki ilmu, kita akan menjadi manusia yang berwawasan. Dengan memiliki wawasan, kita akan dapat mentolerir orang lain. Terjadinya teroris beberapa hari, beberapa bulan yang lalu itu disebabkan karena sempitnya pengetahuan seseorang. sehingga dia melihat yang lain adalah musuh. Tawuran yang terjadi di perkampungan, bahkan di kota-kota besar Indonesia ini, lebih karena fanatisme yang sempit. Allah mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang mengenal manusia lainnya. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat mulia yaitu alim. Mencontoh sifat mulia Allah ini adalah juga menjadi orang-orang yang mulia. Tidak saja berilmu. Karena terkadang kita menemukan ada orang yang berilmu tapi tidak bijaksana, Ustaz Fajrul. Yeah. Ilmunya digunakan untuk egosentris, mementingkan diri sendiri dan cuek bebek dengan orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat ini, wallahu alimun hakim, berilmu dan bijaksanalah menempatkan ilmu itu pada tempatnya, berlaku adillah dan kalau bisa berlaku rahmatlah sesuai dengan bulan kita yaitu bulan yang penuh dengan rahmat. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.